Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Tashilul Usul ila fahmi ilmil usul karya Mujammatun minal ulama, di antaranya adalah Syaikh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman 38. Qala al-musannifuna hafizahumullah ta'ala man ahya minhum wa rahimullahu man tufiya minhum. Wurudul istithna'i ba'da jumalin muta'atifatin. Adanya istisna, adanya pengecualian setelah beberapa kalimat yang bersambung dengan ataf. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yurmulna muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina wanita baik-baik. Semalam yaitu bi'arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa menghadirkan empat orang saksi laki-laki. Fajlituhum, maka hukuman untuk mereka yang pertama adalah cambuklah mereka 80 kali cambukan. Kemudian yang kedua, wala taqbalulahum syahadatan abada, janganlah kalian terima persaksiannya abadan selamanya. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu mim ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Wa aslahu, dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini terdapat istisna illal ladzina tabu. Setelah ada tiga vonis, ya, maka istisna di sini berlaku untuk poin yang mana saja. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Faqad warada al-istisna, maka terdapat istisna dalam ayat ini setelah tiga kalimat. Kalimat perintah untuk mencambuknya dengan 80 kali cambukan, kalimat melarang untuk menerima persaksiannya, kemudian kalimat vonis fasik untuk mereka. Kemudian setelah itu ada istisna setelah tiga kalimat ini. Fahal ya'udul istisna, apakah istisnanya, pengecualiannya itu kembali kepada ilal jami' tiga kalimat di atas, ataukah hanya kembali pada kalimat yang terakhir saja? Khilafun, ada perselisihan di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat jumhur, annahu ya'udu ilal jami'. Istisna tadi berlaku untuk semuanya. Li'an adzahir, karena inilah kemungkinan yang lebih mendekati. Malam yadula dalilun ala khilafi dalika, selama tidak terdapat dalil yang menyelisihinya. Fala yasihu ruju'uhu, maka tidak boleh ruju'uhu dikembalikan ila jumlatil jildi, untuk kalimat perintah cambuk 80 kali fi hadil ayat, dalam ayat ini mathalan, misalnya. Maka jumhur ulama mengatakan jika ada beberapa kalimat bersambung setelah itu ada illa, maka illa ini kembali kepada tiga-tiganya. Maka ilal ladzina tabu, maka orang yang bertobat, berarti mereka tidak mendapatkan hukuman cambuk, mereka diterima persaksiannya, dan hilang dari mereka vonis sebagai orang fasik. Maka pengecualiannya kembali kepada semuanya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan ada yang tidak boleh dikecualikan. Dalam kasus ini, yang tidak boleh, terdapat dalil menunjukkan tidak boleh, pengecualian ini tidak boleh berlaku pada poin yang pertama. Dalam kasus ini terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya pengecualian tidak berlaku untuk poin pertama. yaitu hukuman cambuk. Maka tobat tidak menghilangkan hukuman cambuk 80 kali. Maka meskipun orang yang telah terlanjur qadzaf kemudian tobat, maka hukum cambuk ketika belum dilaksanakan tetap berlaku untuknya. Namun dikecualikannya poin yang pertama itu adalah karena dalil, karena ada pertimbangan yang lain. Adapun jika cuma illal ladzi natabu, maka itu berlaku untuk semuanya. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah, fikihnya Imam Abu Hanifah atau usul fikihnya Imam Abu Hanifah, kalau terdapat beberapa kalimat kemudian ada illa, maka itu hanya kembali kepada kalimat yang terakhir saja. Li'annahul mutayaqqan, karena itulah yang yakin. Ini usul fikihnya al-imam, kaidah usuliyah yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Yang ini tidak sejalan dengan kaidah usuliyah yang dianut oleh jumhur. Wa mislahu, dan semisal kasus di atas adanya istisna ba'da mufradatin muta'atifatin, setelah ada mufradat di sini lawan dari jumlah. Kalau tadi permasalahannya adalah jumlah, ba'da jumalin muta'atifatin, karena semuanya jumlah. Semuanya jumlah. Fajlituhu thamanina jaldah, ini jumlah. La taqbalu lahum syahadatan abada, ini jumlah. Ulaika humul fasikun, itu jumlah. Maka semisal dengan kasus ba'da jumalin istisna ba'da jumalin muta'atifatin, istisna ba'da mufradatin muta'atifatin. Mufradat di sini adalah kebalikan dari jumlah. Sama dengan kalau di pelajaran nahwu itu khobar itu ada dua macam, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nanti khobar ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah dan ada yang berupa sibuhul jumlah. Contohnya tasaddaq alal fuqara wal masakin wal gharimin, sedekahkan uang ini, berikan kepada fakir dan miskin dan orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Ilal fasaqah minhum, kecuali yang fasik. Kalau yang fasik itu jangan dikasih. Maka khilafnya sama. Kalau ada kalimat semacam ini, maka apa yang dimaksud dengan ilal fasaqah itu ada khilaf, sama dengan kasus di atas. Kalau kaidahnya jumhur, ilal fasaqah ini berlaku untuk fuqara, masakin sama gharimin. Kalau kaidah usuliyahnya Imam Abu Hanifah, ilal fasaqah di sini cuma berlaku untuk siapa? Gharimin saja. Maka berarti kalau untuk fakir dan miskin, berikan sedekah kepada mereka meskipun fasik, meskipun tukang mabuk, meskipun tukang judi, tetap berikan uang itu kepada mereka. Namun yang gharim, kalau yang tukang mabuk jangan dikasih. Itu kalau kaidahnya siapa? Imam Abu Hanifah. Dan kalau kaidah jumhur, ilal fasaqah di sini berlaku untuk fuqara, masakin dan gharimin. Maka miskin yang fasik jangan dikasih, fakir yang fasik jangan dikasih, sebagaimana gharim yang fasik jangan dikasih. Ya, masih pembahasan tentang mukhasis. Maka mukhasis kemarin kita bahas ada mukhasis muttasil dan munfasil. Mukhasis muttasil kemarin di halaman 36 disampaikan ada 5: istisna, syarat, sifat, ghayah, dan badalul ba'ad. Dan kita telah selesaikan pembahasan mukhasis dengan istisna. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah takhsis dengan syarat. Pengertian syarat yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat secara bahasa, bukan syarat dalam istilah fikih. Wawal ma'ruf bita'liki amrin bi'amrin, yaitu wawal ma'ruf dan dia telah diketahui. Definisi syarat adalah menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wa adawatuhu, dan adawat syarat itu banyak. Di antaranya adalah in sama idha. Contohnya, in najaha zaidun, jika zaid itu lulus, berikan padanya jaizah hadiah. Maka jika zaid itu lulus, ini di sini terdapat takhsis. Wajhu takhsis, sisi dari takhsis dengan syarat untuk contoh yang lewat, annahu, sesungguhnya syarat itu yukhrij minal kalam, mengeluarkan dari kalimat, halan min ahwali zaid, salah satu keadaan zaid. Salah satu keadaan zaid yang tidak, yang dikeluarkan oleh syarat adalah jika dia tidak lulus. Walala syartu, seandainya tidak ada syarat, niscaya wajib memberikan hadiah kepada zaid apapun keadaannya, baik dia lulus ataupun tidak lulus. Kenapa ini disebut takhsis? In najaha zaidun fa'atihi jaizah. Di sini terkandung takhsis. Di mana letak takhsisnya? Karena takhsis berarti kita perlu am. Amnya mana dulu? Sehingga kemudian bisa kita katakan mengalami takhsis dengan in najaha zaidun. Ya, maka di sini tadi dijelaskan, seandainya tidak ada in najaha, maka kalimatnya bersifat umum. A'ti zaidan ja'izatan. A'ti zaidan za'idatan. Ini baik dia lulus, artinya maknanya berikan hadiah kepada zaid, mau lulus, mau tidak lulus, tidak masalah. Dan begitu ada inna jaha zaidun, maka berarti mengkucut, terjadi pengkucutan. Yang semula zaid itu diberi hadiah baik lulus ataupun tidak lulus, terjadi pengkucutan, hanya boleh memberikan hadiah kepada si zaid kalau dia lulus. Contoh dalil waqad jaa, dan terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi, ini pakai syaratnya pakai idza, jika kalian bersafar tidak mengapa atas kalian untuk mengqasar salat. Maka di sini ada taklik, ada mempersyaratkan qasar sholat dengan terjadinya syarat, yaitu ad-darbu fil ardi safar. Seandainya tidak ada syarat, tidak ada idza darabtum fil ardi, niscaya la jazal qasru, maka qasar itu satu hal yang boleh secara mutlak, baik hadaran, baik ketika kondisi hadar, tidak safar, ataupun ketika kondisi safar. Akan tetapi syarat, idza darabtum fil ardi, itu mengkhususkan kondisi safar. Sehingga hanya dalam kondisi safar saja orang itu boleh mengqasar sholat. Kemudian disyaratkan untuk takhsis dengan syarat, ayat tasil al-masrutu lafdhon, syarat harus bersambung dengan masrut secara teks. Kama fil istisna, sama dengan ketentuan dalam istisna, harus bersambung. Maka syarat itu harus bersambung dengan masrut, dengan yang disyarati. Tidak boleh ada jeda yang lama atau dipisahkan oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, mukhasis Yang ketiga adalah at-takhsis bisifati, takhsis dengan sifat. Yang dimaksud dengan sifat di sini adalah sifat secara makna, bukan na'at yang dikenal dalam ilmu nahwu. Sehingga yang dimaksud dengan sifat dalam pembahasan ilmu usul fiqih ini, kalau kita bawa ke istilah nahwu, mencakup hal, dzaraf, tamyiz dan yang lain. Wal ghalib fi sifati, dan yang dominan, yang umum dalam sifat, antaji'a, sifat itu datang mengkhususkan mausuf, yang mausuf itu terletak sebelum sifat. Namun terkadang sifat itu di depannya mausuf. Contohnya dalam idofatu sifati ilal mausuf, ketika terjadi kasus yang disebut dengan idofatu sifat ilal mausuf. Maka disampaikan bahasanya takhsis dengan sifat itu umumnya sifatnya di belakang. Sifat tentu pasangannya adalah mausuf, syarat pasangannya masrut. Sifat pasangannya mausuf, mausuf dulu baru sifat. Umumnya demikian. Namun tidak menutup kemungkinan dijumpai sifatnya dulu baru mausufnya. Wawajud takhsis bisifati, penjelasan tentang terjadinya takhsis karena sifat, annaha bahasanya sifat itu membatasi keterangan, membatasi hukum ala ma tasduku alaihi, khusus hanya perkara-perkara yang tasduku alaihi, sifat itu cocok baginya. Watukhriju, dan sifat ini mengeluarkan mafhumnya dari lingkaran hukum. Jika sifat ini memiliki mafhum mu'tabar yang teranggap. Contohnya, jika ada kalimat, bacalah buku-buku yang bermanfaat di dalam rumah. Maka ucapan Anda kepada kawanmu, bacalah buku-buku, ini am. Ini amnya di sini. Iqra'il kutuba, itu am, karena al-kutubnya itu bebas. Maka al-nya di sini al-jinsiyah, mencakup semua buku. Am fikuli baitin, fikuli kitabin, mencakup semua buku. Akan tapi gara-gara ada sifat, sifatnya apa? An-nafi'ah, qasara, maka sifat ini qasara hukmal qiraah, maka dia membatasi kegiatan aktivitas membaca buku hanya dengan yang manfaat dari buku-buku yang ada. Wa akhraja ma'ada dzalika, dan wasf ini dan sifat ini mengeluarkan yang lain. Ya, mengeluarkan yang lain, sehingga buku-buku yang tidak manfaat itu keluar dari perintah. Yang masuk dalam perintah hanya buku-buku yang manfaat. Buku-buku yang tidak manfaat keluar dari perintah. Sehingga nafi'ah di sini, maka dia memiliki fungsi membatasi hukum hanya kepada yang manfaat, dan nafi'ah di sini memiliki mafhum mukhalafah. Ya, kalau tidak nafi'ah berarti tidak boleh dibaca. Kemudian demikian juga kalimat bacalah buku itu bersifat umum di semua tempat. Namun ucapan fil bait di rumah membatasi aktivitas membaca hanya di tempat tertentu yaitu rumah. Tuna ghairihi, dan tidak berlaku dan tidak boleh untuk pada tempat yang lain. Contoh yang lain masih dari kalimat biasa, bukan dari dalil. Jika Anda hadir mubakiran awal, maka Anda mendapatkan pelajaran sejak pelajaran pertama. Maka kata-kata Anda hadir itu umum dalam semua keadaan, baik hadirnya telat atau hadirnya awal, maka itu bersifat umum. Dan ada mubakiran, yang mubakiran di sini hal, mubakiran di sini hal, dan hal itu termasuk sifat dalam istilah ilmu usul fikih. Tadi disampaikan yang dimaksud sifat di sini adalah boleh jadi naat, hal, dzaraf, tamyiz, itu semuanya disebut sifat secara ilmu usul fikih. Kalau tadi iqra'il kutub wan nafi'ah, maka sifatnya berupa naat. Fil bait itu sifat berupa dzaraf. Kalau di sini idza hadarta mubakiran, maka sifatnya adalah mubakiran dan sifatnya berupa hal. Wa mubakiran, maka mubakiran itu takhsis baginya. Ini tadi contoh umumnya pakai kalimat manusia, kalimat keseharian. Adapun contoh takhsis dengan sifat, contoh dari dalil kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, wa malam yastati minkum taulan ayankihal muhsanat, dan siapa saja yang tidak mampu di antara kalian taulan secara kemampuan materi untuk menikahi al-muhsanat, wanita-wanita merdeka. Tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, fama malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, maka kalian boleh menikahi budak-budak kalian. Maka kalian boleh menikahi budak min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak yang beriman. Maka seorang laki-laki merdeka itu Allah bolehkan nikah dengan wanita budak, syaratnya tidak mampu secara materi untuk nikah dengan wanita merdeka. Karena menikah dengan wanita merdeka itu biayanya lebih mahal. Wanita budak mereka cukup dengan mahar yang murah. Wanita merdeka maharnya boleh jadi besar nilainya, maka Allah bolehkan. Kalau namun syaratnya tidak mampu, maka berdasarkan hal ini, kalau mampu tidak boleh. Kalau mampu ngelamar wanita merdeka dan menikahi wanita merdeka, maka tidak boleh melamar dan menikahi wanita budak. Dan ketentuan yang lain, kalau untuk laki-laki muslim, maka dia boleh menikahi wanita merdeka kitabiat, Nasraniyah atau Yahudiyah. Namun kalau untuk menikahi budak itu tidak boleh kitabiat, harus mukminat. Harus mukminat, karena Allah katakan min fatayatikumul mukminat, dari budak-budak perempuan yang beriman. Maka di sini ada kata-kata fatayatikum, budak-budak perempuan kalian. Ini am dan ini ditakhsis dengan sifat yaitu dengan kata-kata al-mu'minat, maka harus budak yang beriman. Harus budak yang beriman. Untuk menikahi budak, maka harus budak yang beriman. Lain halnya kalau wanita merdeka. maka kita biat itu boleh. Dan syarat taksis dengan sifat wishtarat lidhalika, dan disyaratkan untuk itu antakuna sifatu, sifat harus bersambung dengan mausuf lafdhan secara redaksi. Kama fi syarti, sebagaimana persyaratan berkenaan dengan syarat wal istisna dan istisna. Kemudian yang mukhasis selanjutnya, taksis bil ghayah. Yang keempat adalah taksis dengan ghayah. Ghayah, ghayatu syai, artinya nihayatuh, puncaknya, puncak sesuatu. Walahad dan ghayah itu memiliki adawat, beberapa kata yang menjadi alat menunjukkan ghayah. Dallah alaiha, menunjukkan ghoyah, yaitu ila sama hatta. Wahiyah, dan namanya ghoyah, alati yataqaddamaha umumun, didahului kalimat general. Yashmulu, yang mencakup, ma'ba'daha, semua setelahnya. Li'annah, karena ghoyah itu mengeluarkan ma'ba'daha, yang setelah kalimat umum, dari keumuman kalimat sebelumnya. Ya, kalau dalam ghoyah, maka kalimat general, kemudian ghoyah. Ghoyah itu terletak setelah kalimat general. Kalau tadi disifat, maka boleh jadi mausuf kemudian sifat, boleh jadi sifat kemudian mausuf. Ada dua pilihan. Tapi kalau dalam ghoyah, pilihannya cuma satu. Kalimat general, kemudian ghoyah. Tidak mungkin ghoyahnya di depan. Contohnya, qatilul ladzina la yu'minu billahi wa la bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu minal ladina utul kitab, yaitu ahlil kitab, hatta sehingga mereka memberikan jizyah anjadin dari tangan mereka langsung, wahum sahirun, dan mereka dalam keadaan hina. Maka ini ada kalimat general, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, kemudian ada ghoyah, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka menyerahkan jizyah. Maka perangi sampai mereka menyerahkan jizyah. Jika jizyah telah diserahkan, berarti tidak boleh diperangi. Fa'ina maqabilal ghoyah, maka sebelum ghoyah, sebelum hatta, adalah perintah untuk memerangi mereka secara umum, mencakup semua keadaan. Falaula taksis, susah andainya bukan karena taksis dengan ghoyah, niscaya kita diperintahkan untuk memerangi mereka, baik mereka membayar jizyah ataupun tidak membayar jizyah. Kemudian mukhasis mutasil yang kelima, yang terakhir, adalah taksis dengan badalul ba'at. Badalul ba'at ankul. Di pelajaran badal itu ada badalul kul ankul, dan ada badalul ba'at ankul. Badalul ba'at ankul itu tergolong taksis. Maka jika Anda mengatakan muliakan al-qawma, kaum itu, al-ulama minhum, yang ulamanya saja, maka Anda telah mengganti, memberikan badal umumul kaum untuk umumnya kaum. Anda badal, ganti, Anda beri badal yaitu ulamanya saja. Wa ja'alta, dan Anda jadikan pemuliaan itu khusus untuk ulamanya saja. Maka badal ini mukhasis mukhasis indal ba'ad wa wasahi, dan badal itu adalah mukhasis indal ba'ad menurut sebagian ulama wa wasahi, dan itu adalah pendapat yang benar. Ada takhsis dengan badal. Di antara contohnya firman Allah, walillahi, dan menjadi hak Allah, alan nasi, menjadi kewajiban semua manusia, hijjul baiti, berhaji ke Ka'bah. Kemudian annas di sini memiliki badal, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu sampai melakukan perjalanan ke sana. Maka kata-kata annas umum mencakup yang mampu dan tidak mampu. Maka setelah disebutkan setelahnya itu badalul ba'ad ankul, maka badal ini khassasahu, mengkhususkan perintah untuk berhaji, bil mustati', khusus untuk orang-orang yang punya kemampuan. Dan tidak ada kewajiban haji untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan. Inilah lima macam takhsis atau mukhassis muttasil, ya, istisna, kemudian sifat, kemudian syarat, ghayah, kemudian badal, yaitu badal ba'at an kul. Kemudian mukhassis jenis yang kedua adalah mukhassis munfasil. Takhsisnya ada di dalil yang lain. Ini ada dalil am dan ada dalil yang mengandung takhsis. Taqaddam telah lewat definisi mukhassis munfasil. Wawa aqsamun, dan mukhassis munfasil ada beberapa macam, akan kami sebutkan sebagian darinya fima yali berikut ini. Yang pertama adalah ayat mentakhsis keumuman ayat yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala, dan wanita-wanita yang dicerai menunggu, yaitu menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Ya, maka al-mutallaqat di sini alnya al-jinsiyah. Maka kalimat umum mencakup semua perempuan yang dicerai. Kemudian dikhususkan mendapatkan pengecualian wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, berdasarkan firman Allah di ayat yang lain, dan wanita-wanita yang hamil ajalnya, batas waktu masa iddahnya, ayadna hamlahun, sampai mereka melahirkan. Demikian juga dikhususkan yang mengalami pengecualian al-mutallaqat, wanita yang dicerai sebelum disentuh, sebelum diapa-apain, maka tidak ada masa iddah baginya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kalian cerai sebelum kalian menyentuhnya, yaitu sebelum terjadi hubungan biologis, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka mereka wanita-wanita tersebut tidak memiliki kewajiban menjalani iddah. Maka jika telah terjadi hubungan badan, maka ini tidak berlaku. Ya, maka jika kembali kepada dalil yang umum, wajib menjalani masa iddah sebanyak 3 kali haid. Jika telah terjadi hubungan badan. Dan berdasarkan ijma' sahabat, di samping hubungan badan yang mewajibkan untuk menjalani masa iddah, maka seorang wanita yang dicerai itu wajib menjalin masa iddah dengan semata-mata khulwah. Ini tambahan dari ijma' sahabat. Kalau menurut ayat, yang berkewajiban menjalin masa iddah adalah manakala terjadi jima', hubungan biologis. Namun ijma' sahabat menambahkan khulwah. Yang dimaksud dengan khulwah di sini berduaan di satu tempat yang memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri, yang memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau baru habis akad nikah, setelah akad nikah kemudian duduk mojok di ruang tamu, ah itu belum khulwah, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Khulwah dalam istilah fikih nikah itu adalah berduaan di satu tempat yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, ngamar. Maka jika seorang perempuan telah akad nikah kemudian ngamar dengan suaminya, ternyata setelah ngamar tidak diapa-apakan oleh suaminya atau tidak terjadi apa-apa, kemudian dicerai, maka wajibkah menjalin masa iddah? Wajib tidak? Wajib menjalani masa iddah. Berdasarkan apa dalilnya? Apa tadi? Ijma'us sahabah. Ijma'us sahabah. Ya, kalau kemudian kalau terjadi hubungan biologis, maka berdasarkan ayat. Kalau tidak disentuh, tidak terjadi hubungan biologis, maka tidak ada iddah. Maka berarti mafhumnya, kalau terjadi hubungan biologis, ada iddah. Namun ijma' sahabat menambahkan keadaan khulwah. Kenapa para sahabat menambahkan khulwah? Untuk memotong, mengantisipasi klaim-klaim, mengantisipasi klaim-klaim yang dusta. Klaim-klaim dusta. Seandainya tanpa ijma' sahabat, maka nanti boleh jadi terjadi rusak nasab disebabkan klaim dusta. Disebabkan klaim dusta akan terjadi ikhtilatun nasab, ya kan? Mungkin enggak? Mungkin. Ini ada akad nikah, ngamar, udah jima, tercerai. Terus gimana? Si perempuan ngklaim cuma ngamar kok enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain. Karena enggak diapa-apain, ya saya enggak menjalin masa iddah, minggu depannya dia nikah lagi. Dan ternyata hamil, ini hamil karena yang pertama atau yang kedua, rusak nasab. Rusak nasab. Oleh karena itu para sahabat menambahkan khulwah itu dianggap bimatsabatil ijma', dalam rangka untuk memutus klaim dusta. Karena kalau jima itu kan gak ada yang tahu kecuali berdua. Tapi kalau ngamar, normalnya ya keluarganya tahu. Normalnya keluarganya tahu. Sehingga orang lain punya, nah, oh enggak, ini udah ngamar, berarti harus menjalin masa iddah. Ya enggak diapa-apain kok selama di kamar. Ya meskipun itu pokoknya jalanin dulu masa iddah supaya kelihatan oh besok itu haid atau enggak. Haid apa enggak untuk memastikan rahimnya. Ini itu faedah yang terkandung dari ijma' sahabat tentang adanya tambahan hukum kalau khulwah itu mengharuskan iddah. Kemudian kembali ke buku, dan yang kedua adalah wa imma hadisun yukhasis umum ayat. Hadis mentakhsis ayat yang bersifat umum. Contohnya firman Allah Ta'ala diharamkan atas kalian al-maitatu bangkai. memakan bangkai. Maka terjadi taksis pengecualian untuk bangkai ikan dan belalang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai, dua jenis darah. Adapun bangkai, maka dia adalah faljaratu, yaitu bangkai belalang, walhud, dan bangkai ikan. Namun marfu untuk hadis ini dhaif. Marfu untuk hadis ini dhaif. Yang sahih untuk hadis ini adalah bentuk mauquf, perkataan sahabat. Namun fi hukmil marfu', karena sahabat mengatakan uhillat lana, siapa yang menghalalkan? Nabi. Oleh karena itu yang bermasalah adalah qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermasalah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam ini berarti bentuk marfu', dan bentuk marfu' untuk hadis ini adalah dhaif. Yang benar, yang sahih adalah mauquf perkataan sahabat. Biqauli ba'di sahabah uhillat lana maitatani. Meskipun perkataan sahabat di sini fi hukmil marfu', teranggap marfu'. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah huwa darah haid itu adzan kotor. Maka jailah wanita fil mahid, di tempat keluarnya darah haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka. Hatta yatahuna, sampai mereka suci. Maka ketentuan ini dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian istrinya untuk memakai izar, kemudian Nabi mencumbunya dalam keadaan istrinya tersebut dalam kondisi haid. Nah, di sini mana amnya di sini yang mengalami taksis? Wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksudkan oleh penulis adalah fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jailah wanita fil mahid, fil mahid. Dan perlu diketahui mahid di sini diperselisihkan. Dia itu isim makan ataukah isim zaman? Maka ada ahli tafsir yang mengatakan ini isim makan, sehingga maknanya fa'tazilun nisa'a fi makanil haid. Fi makanil haid. Pendapat yang kedua, mahid di sini isim zaman, karena untuk mahid isim zaman isim makan sama, semuanya bentuknya mahid. Mahid itu masdar mimmi, isim makan, isim zaman, tiga semuanya mahid. Mau masdar mimminya mahid, isim zamannya mahid, isim makannya mahid. Dan kalau untuk di sini fil mahid, di sini diperselisihkan apakah isim zaman ataukah isim makan. Fa'tazilun nisa'a fi makanil haid, atau fa'tazilun nisa'a fi zamanil haid. Nah, kalau menurut pendapat al-mahid di sini adalah isim makan, maka penjelasan taksis di sini tidak nyambung dan tidak diperlukan. Maka jailah wanita tempat keluarnya darah haid, artinya farjinya. Jauhi farjinya, tempat darah haid. Jika demikian, maka mau mencumbu bagian yang lain tidak masalah. Berdasarkan ayat, itu yang tidak boleh tempat darah haid, farjinya. Maka kemudian mau mencium bagian yang lain, asalkan bukan farjinya, mencumbu bagian yang lain, boleh jadi dengan bentuk mencium, kemudian mengusap, atau kemudian meraba, tidak masalah. Asal bukan makanul haid. Faham? Sehingga jika di sini, perlukah kemudian ada taksis? Kemudian apakah kemudian dari makanul haid, nanti kemudian ditaksis pakai hadis? Tidak perlu taksis. Enggak perlu taksis. Maka kalau taksis pakai hadis yang disebutkan, malah tidak taksis. Oh, atau bisa taksis, maaf. Bisa taksis. Kalau pakai fimakanil haid, maka semua tempat tubuh istri boleh. Kemudian ditakses oleh hadis. Nabi perintahkan untuk kemudian pakai izar. Izar itu berarti pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut juga tidak boleh. Dicium-cium, diraba-raba tidak boleh. Kalau menurut ayat boleh. Menurut ayat boleh. Menurut ayat boleh. Semua bagian tubuh istri boleh. Karena am. Asal bukan makanul haid. Kemudian setelah itu hadis mengatakan, berdasarkan hadis tadi, hadis yang dibawakan, oh ternyata ada tambahan. Tambahan daerah yang terlarang. Kalau menurut ayat, daerah terlarang itu cuma farji, makanul haid, kemudian hadis nambahi daerah terlarangnya lebih lebar lagi, antara pusar sampai lutut. Kemudian, pendapat yang kedua, mahid di sini zaman al haid. Maka jauhilah wanita, jauhilah istri, saat mereka mereka dalam kondisi haid, ketika mereka sedang haid, jauhi. Maka berarti enggak boleh pegang, enggak boleh macam-macam. Karena suruh jauh, enggak ada sentuhan. Maka kemudian apakah kemudian pakai ayat hadis kemudian terjadi taksis? Bisa terjadi taksis. Semula megang saja enggak boleh. Ya, kemudian hadis mengatakan pegang-pegang enggak apa-apa. Asalkan bukan pusar sampai lutut. Ya, maka berdasarkan tadi telaah tadi, maka mahid itu mau dimaknai isim makan ataukah isim zaman, ya, maka bisa kemudian terjadi taksis dengan hadis yang dibawakan. Namun taksis di sini sah, taksis dengan hadis di sini sah manakala kita mengatakan bahwasanya menghindari pusar sampai lutut adalah sebuah kewajiban. Dan ini adalah mahalul khilaf bainal fuqaha. Ini mahalul khilaf bainal fuqaha, satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama fikih. Kalau Syafi'iyah, iya. Menghindari pusar sampai lutut itu satu kewajiban. Satu kewajiban. Namun ada pendapat lain dalam masalah ini yang mengatakan bahasanya menghindari pusar sampai lutut itu membabi afdoliyah. Ya, menghindari pusar sampai lutut, menyentuh, mencium dan yang lain meraba daerah antar pusar sampai lutut ketika istri itu haid, itu mimbabi afdaliyah. Karena ini semata-mata perbuatan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi. Dan kaidah dalam masalah perbuatan Nabi semata menghasilkan hukum anjuran dan tidak menghasilkan hukum kewajiban. Kecuali ada indikator yang menunjukkan kalau itu kewajiban. Ya, maka taksis di sini adalah pada tempatnya, manakala kita menilai bahasanya apa yang Nabi lakukan dalam hadis ini menghasilkan hukum wajib. Dan memang terdapat perselisihan di antara para ulama, ulama usul fikih, tentang perbuatan Nabi semata perbuatan Nabi, apakah menghasilkan hukum wajib ataukah menghasilkan hukum anjuran. Dan maka ala qaul bahasanya perbuatan Nabi menghasilkan hukum wajib, maka taksis di sini pada tempatnya. Namun ala qaul ar-rajih, menurut pendapat yang paling kuat, bahasanya perbuatan Nabi semata perbuatan Nabi itu tidak menghasilkan hukum wajib dan menghasilkan hukum anjuran, maka taksis di sini kurang tepat. Ya, kemudian wa imma ayatun tukhasis umum hadisin, dan terkadang ayat mentaksis hadis yang bersifat umum. Semisal firman Allah Ta'ala, ma'ubina min hayyin, apa yang terpisah dari binatang yang hidup, maka itu bangkai. Khusus hadis ini dikecualikan dengan firman Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatha, maka dari binatang ternak kalian bisa mengambil sufnya, walnya. Kemudian kalian bisa mengambil wabarnya. Wabar itu kulit kambing. Wa asy'ariha, dan bulunya. Athasan sebagai perabot rumah tangga, wa mata'an yang bisa dinikmati ilahin sampai batas waktunya. Ya, maka tentu wal itu diambil dalam keadaan dombanya hidup. Dombanya hidup, ya kan? Ini domba diambil walnya. Nunggu mati? Nunggu disembelih? Enggak. Dalam keadaan hidup. Kalau kemudian kita mengacu kepada hadis, semua yang dipotong dari binatang dalam keadaan binatang itu hidup, maka itu bangkai. Maka itu bangkai. Dan kemudian wol yang diambil, dipotong saat binatangnya itu hidup, saat dombanya itu hidup, apakah wolnya ini bangkai yang najis? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan bangkai yang najis. Maka ini ayat mengecualikan hadis. Kemudian sabda Nabi SAW, jika dua muslim berjumpa dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, di neraka. Maka ini dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, maka perangilah allati, kelompok kaum muslimin, tabri, yang melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada aturan Allah. Maka berdasarkan hadis yang pertama, hukum muslim berperang dengan sama muslim adalah haram. Muslim memerangi muslim haram. Namun ada muslim yang Allah perintahkan untuk diperangi, yaitu kelompok yang tabghi, kelompok yang lewat batas. Kemudian yang ketiga, boleh jadi hadis mentaksis hadis yang lain yang bersifat umum. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, fima, dalam ma saqat as-sama'u, dalam tanaman yang diairi pakai hujan, al-usuru, zakatnya 1/10. Ini ditakses dengan hadis laisa fi madrum duna khamsati ausuqin sedekah, tidak ada dalam tanaman yang kurang dari 5 wasak sedekah, kewajiban sedekah. 1 wasak itu sama dengan 60 sok, dan 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan sepenuh 2 telapak tangan. 1 sok, 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sepenuh 2 telapak tangan ukuran normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Maka di hadis yang pertama, hadisnya bersifat umum karena ada ma. Yang ma-nya di sini adalah ma mausuliyah. Dan ma mausuliyah yufidul umum. Maka semua tanaman, seberapapun hasil panennya, 1 kilo, 2 kilo, wajib zakat berdasarkan hadis yang pertama. Semua tanaman, umumnya ada 2. Semua tanaman, tidak disyaratkan harus tanaman tertentu. Kemudian yang kedua adalah berapapun besar hasil panennya, ada kewajiban zakat 10%. Kemudian ini ditakses dengan hadis yang kedua, mempersyaratkan kalau kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Maka jika hasil panen itu kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Dan wasak itu ukuran takaran. Ukuran takaran. Sehingga kemudian ada takses yang kedua. Takses yang kedua, kalau tadi dikatakan semua tanaman, ma itu semua tanaman. Ya, maka berdasarkan hadis yang kedua, yang kena zakat adalah tanaman-tanaman yang hasil panennya itu ditakar. Itu ditakar pakai wasak, dan dia adalah ukuran takaran. Dan perlu diketahui bahasanya, berdasarkan hadis yang pertama itu jadi madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, semua tanaman kena zakat. Semua tanaman kena zakat karena berdasarkan hadis yang pertama. Namun yang benar, ya, tidak semua tanaman kena, tidak semua hasil pertanian kena zakat. Nanti taksis berdasarkan hadis yang kedua. Kemudian yang jenis yang, kalau tadi ini mukhasas munfasil jenis yang pertama, taksis dengan nas, bukan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah taksis dengan ijma, yaitu firman Allah Ta'ala. Contohnya Allah berikan wasiat kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian, tentang warisan untuk anak-anak kalian, lidzakar untuk anak laki-laki, semisal bagian 2 anak perempuan. Khusaminhu, maka dikhususkan dari hal ini al-walad al-raqiq, anak yang jadi budak dengan ijma'. Maka terdapat ijma, kalau anak itu budak, maka orang tuanya merdeka, maka budak ini, anak yang menjadi budak, tidak dapat warisan. Dan logika pun menunjukkan hal ini, karena jika dia diberi warisan, maka itu tidak menjadi milik si budak, namun menjadi milik tuannya budak. Dan kalau Sa'di mengatakan di tafsir As-Sa'di, bahasanya di dalam ayat ini sudah ada isyarat. Isyarat bahasanya anak yang mendapatkan warisan itu adalah anak yang merdeka. Isyaratnya diambil dari lidzakari. Kemudian lamnya lam litamlik. Kemudian lamnya dimaknai lam litamlik. Maka lidzakari milik anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Milik anak laki-laki berarti yang mendapatkan warisan adalah anak yang bisa memiliki. Dan anak yang bisa memiliki manakala dia merdeka, karena budak tidak memiliki lam tamlik, dia tidak punya kepemilikan. Wamilu contoh yang lain adalah taksis umumul almani'ah minal gharar, mentaksis dalil-dalil yang bersifat umum yang melarang gharar. Ditaksis dengan ijma' bolehnya mudharabah. Ya, mudharabah ini tidak jelas, boleh jadi untung, boleh jadi tidak, boleh jadi malah berbagi rugi. Ya, untungnya juga seberapa juga tidak jelas. Kemudian yang ketiga, taksis dengan kias. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Maka untuk umum zaniyah, maka di sini ada dua umum, perempuan yang berzina sama laki-laki yang berzina. Nah, untuk perempuan yang berzina mengalami taksis dengan nas, yaitu firman Allah Ta'ala untuk budak perempuan, fa'idha atayna bifahishatin, jika budak perempuan itu melakukan perbuatan keji yaitu zina, fa'alihina, maka atasnya separuh hukuman, alal muhsanat, yang ditimpakan kepada perempuan merdeka, minal adzab, dari hukuman. Maka ayat ini di surat An-Nisa mentarsis azaniyah. Kalau tadi dikatakan bahasanya wanita yang berzina, baik dia merdeka ataupun budak, 100 kali cambuk. Non berdasarkan surat An-Nisa, khusus untuk budak, cuma separohnya saja, yaitu 50 kali cambuk. Nah, tidak ada dalil mukhasis untuk azani, lelaki yang berzina. Wa amma umumuz zani, adapun laki-laki berzina, tentu ini bersifat umum, baik budak ataupun merdeka, fawa mukhasas, maka dia mengalami taksis namun pakai kias, yaitu budak laki-laki dikiaskan dengan alal amati, budak perempuan. Ya, alasan kenapa dikiaskan li adamil farik, karena tidak ada sisi pembeda yang bisa jadi alasan untuk membedakan antara budak laki-laki dan budak perempuan, sama-sama budak. Kemudian yang keempat, dengan indra, taksis dengan indrawi. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ini surat Al-Qasas 57 itu ayatnya, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', didatangkan kepadanya, kedatangkan ke Mekah, thamaratu kulli syai', buah segala sesuatu. Fainal musyahad, satu hal yang bisa kita saksikan di Mekah, semoga Allah menjaganya, annaha la tujba, tidaklah didatangkan ke Mekah semua buah-buahan dengan berbagai macam bentuknya, watanawwu, dan variasinya. Ada buah-buahan yang tidak ada di Mekah. Demikian juga wa kadzalika, demikian juga Bilqis, lam tuta al ba'du min kulli syai, dia tidaklah diberi, ini, tidaklah diberi sebagian dari segala sesuatu. Maka indrawi menunjukkan kalau ya, tidak semuanya diberikan pada Bilqis. Di antara yang tidak diberikan kepada Bilqis, kerajaannya Sulaiman. Kerajaannya Sulaiman tidak diberikan kepada Bilqis. Kemudian taksis dengan akal, di antara contohnya Allah khaliqu kulli syai, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fa innal aqla, maka akal menunjukkan bahasanya zat Allah jalla jalaluhu ma'a sifatihi, ditambah juga sifat Allah, bukanlah makhluk. Meskipun kata-kata syai' itu mencakup zat Allah dan sifat Allah. Kama fi qawlihi ta'ala, dalil bahasanya sifat Allah itu termasuk syai', kullu syai'in halikun ila wajuhuhu, segala sesuatu, segala syai' itu binasa kecuali wajahnya, kecuali zatnya, demikian juga wajahnya dan yang lainnya. Namun perlu diketahui bahasanya Demikian penjelasan yang ada di sini. Non perlu dikatakan bahasanya mukhasis dengan al-his dan menurut al-aql itu pendapat yang tepat, dia bukan mukhasis. Ya, dia bukan mukhasis. Kalimat yang itu nanti mengalami takhsis dengan al-his dan dengan al-aql itu yang tepat nanti masuk ke dalam al-am urida bil khusus. Semua yang taksisnya pakai his dan pakai akal itu harusnya masuk ke dalam al-am urida bihil khusus, lafadz umum sejak awal maksudnya adalah khusus. Di pelajaran am kemarin telah kita sampaikan bahasanya am itu ada tiga macam. Ada am yabqa ala umumiyatih, am yang tetap bertahan sebagai lafadz am. Kemudian ada am yang sejak awal diniatkan untuk satu hal yang khusus. Kemudian ada am yang mukhassas yang mengalami takhsis. Dan am-am yang ditakhsis dengan his dan dengan al-aql itu yang benar, dia itu bukalah termasuk am al-makhsus bil his dan bil aql, namun dia adalah bagian dari al-am urida bil khusus. Karena al-am urida bil khusus adalah lafadznya memang general, namun sejak pertama tidak dimaksudkan general. Dan yang ditakhsis dengan al-his dan dengan al-aql itu sejak pertama tidak dimaksudkan general. Sejak pertama ketika Allah katakan wa utiyat min kulli syai bilqis itu diberi segala sesuatu, Allah tidaklah memaksudkan Allah berikan kepada Bilqis kerajaan Sulaiman. Ya, oleh karena itu maka dia bukan al-am al-makhsus. Am yang mengalami takhsis, namun dia al-am urida bihil khusus. Ya, maka dengan demikian maka selesai pembahasan tentang al-am. Demikian juga pembahasan tentang takhsis. Dan nanti kita akan lanjut pada poin pembahasan berikutnya, macam-macam lafaz dilihat dari kekuatan pemanaannya, apakah ada kemungkinan yang lain ataukah kemungkinan maknanya tunggal dari sisi jelas dan tidaknya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'arudha'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.